Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ada cukup banyak pertanyaan ikhwan fillah azakumullah yang dinaikkan di atas meja. Masya Allah. Ada bahasa tegas, ada bahasa lugas, ada bahasa umum. Masya Allah. Pertanyaannya menakutkan semua ya. Masya Allah. Baik, ada yang bertanya di sini. Sebagian orang menolak tahzir ulama terhadap sebagian orang menolak tahzir ahli ilmu terhadap seorang da'i yang menyimpang dengan anggapan berbagai informasi yang masuk kepada ahli ilmu tersebut hanya berasal dari satu pihak atau karena pihak tersebut punya kedekatan hubungan dengan ahli ilmu, bagaimana kita menasihati mereka? Allahul musta'an. Ini khairatina azakumullah salah satu dari sekian banyak syubhatnya hizbi. Salah satu cara mereka untuk meruntuhkan tahzirnya para ulama dan para masyayikh atau para duat. Ada terima itu. Satu pihak saja dia beritanya itu. Maksudnya kedua belah pihak. Ucapan semacam ini qanafitina azzakumullah konsekuensinya sangat besar. Yang pertama, konsekuensinya adalah menuduh syekh tadi, alim tadi, ahli ilmu tadi, orang goblok, orang dungu yang mudah dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Kalau demikian keadaannya bukan ahli ilmu namanya. Ahlul ghaflah, orang yang lalai. Kalau dikatakan sebagai ahli ilmu dari kalangan masyayikh, dari kalangan ulama, dari kalangan para duat, maka sifat yang semacam itu tidak ada. Jarang ada, kalaupun ada. Pada asasnya, pada asal yang ada pada mereka, mereka mensikapi sesuatu setelah mengkaji semuanya dengan tuntas. Baru ambil kesimpulan, ini orang tidak beres, ini orang ahli fitnah, ini orang ahli syubhat, sehingga ditahzir. Barakallah. Ini sangat mengerikan ya. Ini enggak cuma di wilayah Indonesia saja. Hatta tahzirnya para ulama kibar di luar sana juga sama, cara hizbiyin meruntuhkannya. Itu dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Nah, itu satu pihak saja. Allahu musta'an. Ini semuanya ucapan-ucapan yang batil ikhwan fillah azakumullah. Anehnya, ketika ada sebuah fatwa atau ucapan seseorang syekh atau seorang alim yang mendukung ini orang, langsung terima, langsung sebar. Tidak ada kata-kata, jangan sebar dulu, jangan-jangan ini orang satu pihak beritanya. Tidak mengatakan demikian. Ketika menguntungkan dia, maka semua ucapan syekh, semua ucapan alim, semua ucapan da'i dari semua pihak. Da'i yang paling adil, da'i yang paling pintar. Tapi ketika menjelaskan keadaan dia, menerangkan siapa dia, itu satu pihak saja. La haula wa la quwwata illa billah. Shanshanatul hizbiyyin qadimah. Lagu lama hizbiyin, barakallahu fikum. Masya Allah. Saya mau tanya Ustaz, salah seorang yang telah ditahdir mengatakan kalau orang yang bersalah seharusnya dinasihati, didekati, bukan malah dijauhi. Apakah benar? Masya Allah. Laisa ala itlaqi. Tidak semutlak itu. Kalau memang dia adalah orang yang muhibbul haq, mencintai kebenaran, orang yang tunduk kepada kebenaran, orang yang mudah menerima nasihat, dan yang semisalnya terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Jangan ditinggalkan, jangan kamu jauhi. Nasihati dengan cara rifqun, walin, kelembutan dengan hikmah. Dan yakin, sadar dia. Jazakallah khair, Allah ibadah, fiqh, saya salah. Saya tahu. Ini, nasihati, jangan kamu jauhi. Tapi kalau orang itu orang yang mujadil, mu'anid, orang yang suka menentang, suka jidal, dikasih nasihat, tidak pernah mau menerima nasihat. Sekali, dua kali, jalsah, dengan si fulan, dengan si alan, bahkan dengan yang lebih alim daripada dirinya, bahkan dengan gurunya sekalipun. Layak baru nasihat, tidak menerima nasihat, malah bikin makar, malah bikin apa namanya fitnah, mungkin heboh dan segala macamnya. Orang gak mahadha, ditahdir, dijauhi, layak. Gak mungkin kamu dekati. Yang mendekati orang seperti ini ahli fitnah. Tahu bedanya Evan? Tahu bedanya Evan? Tahu apa? Barakallahu fikum. Sehingga gak semua telak itu. Sekali lagi ini pun juga demikian. Syansyanatul hizbiyin kadimah. Lagu lamanya hizbiyin untuk meruntuhkan tahdirnya ahlus sunnah. Dan bahasa semacam itu, bahasa-bahasa yang juga lama disampaikan kepada hizbiyin ketika mereka datang kepada sebagian masyayikh. Orang-orang yang atau masyayikh enggak tahu bagaimana keadaan mereka sungguhnya, datang sambil nangis-nangis mengatakan, katanya sebagian masyayikh, ya bukun buka atimsah, tangisan buaya. Nangis-nangis, ya syekh, saya terbalimi, saya orang yang senangnya al-haq ya syekh, tapi fulan mengatakan begini kepada saya. Allahumma ta'ala. Gadim, lagu lama yang kayak gini ya ikhwan. Itu semuanya syansyanatul hizbiyin. Ahlu sunnah, salafi, muwaffaq, shadiq, jujur, tidak bakal begini. Siapa yang lepas dari kesalahan? Siapa yang luput dari kesalahan? Tidak ada. Setinggi apapun ilmumu, seluas apapun ilmumu, setinggi apapun takwamu, kamu itu manusia, pasti salah, pasti khilaf. Ya kata ikhwan? Sifatnya ahlus sunnah, ketika ditegur, ketika dinasihati, ditunjukkan keaiban-keaibannya, bersyukur. Salaf menyatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan keaibanku kepadaku. Bukan dikasih hadiah fulus, bukan dikasih hadiah yang lain, ngasih hadiah keaiban. Ya akhi indakada ente begini. Namakan jazakallah khair. Allah yarham. Semoga Allah merahmati antum. Terima kasih banyak atas teguran-teguran. Diterima dengan lapang dada, introspeksi, melihat salah, rujuk. Hakala. Bahkan disebutkan, dinukil dari Al-Imam Al-Buqa'i rahimahullahu ta'ala, pernyataan yang bilmana ya kan, saya lupa lafadznya. Dia mengatakan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada saya dengan harta ini, dikasih kemudahan harta, punya harta, saya akan kasih hadiah siapa saja yang bisa menunjukkan kesalahan saya. Ya Syekh, ini kesalahan antum, jazakallah khair. Kod fulus, dikasih fulus sama beliau, jazakallah khair. Ya Syekh, atau begini. Tapi bihak ya kan ya, bukan karena nyari fulusnya ngarang-ngarang. Nggak, bihakin dengan kebenaran. Sof, antum menak gini. Tapi lah, saya kata. Nah, jazakallah khair. Nah, fulus. Hakada salaf, hakada sunni, hakada salafi. Barakallahu fikum. Amat tadi itu salah, ditegur, dinasihati, dan terus begitu. Zaman loh ya kan, bukan sekali dua kali itu. Sekian tahun yang lalu, ditegur, dinasihati, jalsa, jalsa, jalsa, jalsa, jalsa, tidak terima nasihat. Ketika turun tahdir kepada dia mengatakan, ya, terzolimi, mestinya orang yang salah itu didekati bukan dijauhi, kadzab. Barakallahu fikum. Hadza ma salafi. Hadza ma salafi. Kalau ada orang yang kemudian ngotot bela dia, ya dia terzolimi segala macam, hadza jahil. Ini orang bodoh ya. Mengorbankan dirinya, mengorbankan akidahnya, mengorbankan manhajnya dengan orang semacam ini. Allahumma musta'an. Syamsanatul hizbiyyin qadimah. Ini bahasa antum ingat baik-baik. Lagu lamanya hizbiyyin. Sehingga antum itu kata sebagian dia jas merah. Jangan melupakan sejarah. Barakallahu fikum. Zaman ada zaman. Kok tahu? Lah iya, sudah sekian lama, sekian tahun lamanya kita bergelut dengan dunia semacam ini. Itu manfaatnya ilmu tahdzir. Itu manfaatnya ilmu rudud dari para ulama kita. Tahu ini syubhat, tahu ini adalah lagu lama hizbiyin, tahu lagu baru, ini gaya lama, ini gaya baru dari para ulama yang menerangkan kepada kita tentang bantahan-bantahan kepada hizbiyin. Itu faedahnya ilmu tahdzir, ilmu rudud. Paham tuh? Karena selama ini ta'limnya ikhwan, hudu, tenang-tenang, sibuk dengan ilmu, jangan bicara fitnah, jangan bicara fitnah. Tidak ada yang paham lagu lama kayak gini. Iya, terzalimi. Masa orang baik-baik di apa ditahdir seperti itu? Terzalimi itu. Nah, ada orang jahil. Barakallahu fikum. Naam. Nah ini, ada lagi pertanyaannya kok. Pas gitu ya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang masih bersikeras mengikuti seseorang yang telah ditahdir, bahkan membela mati-matian karena sikap ta'asubnya itu? Ada orang jahil. Ini orang, kalau bahasanya para ulama ada ahmak. Orang yang ahmak, orang yang dungu. Kif. Dia menggantungkan agamanya pada seseorang. La Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. La sahabi, la tabi'i, la Imam Ahmad, wala Malik, wala Syafi'i, wala Syekh bin Baz, wala Syekh Albani, wala Syekh Muqbil, wala Syekh bin Uthaymin, fulan. Faham dong? Kepada Abu Bakar Siddiq saja tidak boleh fanatik, tidak boleh taklid. Agama itu diikat dengan Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf. Barakallahu. Bukan dengan seseorang. Al-haqqu la ya'raf bir-rijal. Irifil haqqa ta'rif ahla. Itu ucapnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Agama itu tidak dikenal dengan orang. Ketahui al-haq, kamu tahu siapa itu ahlul haq. Asy-Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah menyatakan la yuqalliduni illa ghabi. Tidak enggak taklid kepada kucing orang yang bodoh, orang yang dungu. Yang mobil ehwannya, apa bahasnya agak keras. Ini taklid kepada orang-orang soleh. Paham dong? Taklid ta'asub kepada orang-orang soleh, sahabi, alim dikatakan dungu. Lah bagaimana kiranya dia ta'asub kepada orang yang sudah ditakdir? Ta'asubnya itu fanatiknya kepada siapa? Sudah ditahdir. Dia menggantungkan agamanya pada orang yang telah ditahdir. Dikasih nama apa deh? Allah dungu masih kurang. Atau namanya lebih bisa deh? Tidak ada yang lebih parah daripada orang-orang kemahat. Hada wahid. Hanya apa manfaat yang kamu dapatkan dari taklid tadi, dari ta'asub tadi? Ilmu? La. Sunnah? La. Dapatnya cuma fitnah. Dikasih oleh orang ini berbagai macam syubhat-syubhat yang sudah kuna. Tadi itu digambarkan, saya telah terzalimi selama ini. Saya enggak pernah dinasihati, enggak pernah ditegur dan segala macamnya. Kadzdzab. Terus dia percaya. Iya terzalimi itu orang, masya Allah kasihan dia. Masa orang baik-baik kok kemudian ditahdir, terzalimi. Ya kini miskin hari. Apa yang kamu dapatkan? Ilmu, sunnah, harta, benda, tahta, tidak ada. Tidak ada yang kamu dapatkan. Yakin yang didapatkan cuma satu, kepuasan. Dikarenakan memang ente sama kayak dia. Ente ini sama kayak dia. Puas. Anda enggak sama ente itu, enggak sama antum-antum. Puas. Saya bisa berdiri sendiri, berdikari sama fulan yang dia kagum itu. Puas. Bas. Itu agamanya antum. Takillah ya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Thalithan. Seorang sunni salafi, apa seorang yang alim, punya ilmu, pernah belajar kepada para asatidz, pernah belajar kepada para ulama, para masyayikh, tidak akan pernah satu kali pun mentarbiyah murid-muridnya untuk ta'assub. Tidak ada secara. Tidak ada itu. Sunni salafi mentarbiyah murid-muridnya untuk ittiba' sunnah. Al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf, ikuti mereka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu syafi'iyya wa la al-auza'i wa la wa khud min haythu akhadhu. Kalian jangan takut kepada aku, jangan pula kepada syafi'i wa la auza'i wa la layth wa la thawri wa la. Ambil dari mana mereka mengambil. Itu sunni. Ini Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, mentarbiyah umat untuk ittiba, bukan taklid. Wa ente siapa? Imam Ahmad. Ilmunya kita enggak seujung kuku ya, dari Imam Ahmad. Kok kemudian dengan angkuhnya, dengan congkaknya, mentarbiyah murid-muridnya yang bersama dengan dia untuk ta'asub kepada dia. Gurunya Ghabi, pemuridnya aghba minhu. Hah? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Perkara yang semacam ini kalau tidak nazakumullah, tidak tergambar muncul pada seorang salafi. Yang sedang ngerti ilmu, belajar ilmu, taklim ilmu, tidak tergambar di benak saya. Ini hanya muncul pada orang-orang muqallidin, muta'assibin, hizbiyin, juhal. Barakallahu fikum. Tidak tergambar. Kit seorang salafi kok kayak gini? Menggantungkan agamanya pada seseorang gitu loh. Ditahdir lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya kalau terkait dengan sikapnya kita, ya kalau antum memungkinkan menasihati, nasihati dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Lembut tak mempan dikasih agak sedikit kasar. Kasar nak mungkin agak sedikit keras, tegas. Nak mempan, kelas. Jangan sibukkan dengan orang kama hadza. La takun balidan mithlah. Kamu jangan jadi orang bodoh kayak dia. Khali dia dengan orang yang dia sukai. Barakallahu fikum. Dan tidak akan membahayakan antum sedikit pun. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi pertanyaannya muncul di majlis taklim Tegal kayak gini. Lebih enggak terpikir lagi saya di benak saya itu. Nah, kita orang dakwah di Tegal dari mulai tahun berapa itu sudah? Tahun berapa ya, Pak? Nah, karena itu enggak tahu, atau enggak tahu sejarah masalahnya. Itu dakwah sudah sekian lama tahun lamanya. Mungkin kalau enggak tahun 90-an, awal tahun 2000-an. Sebelum kita orang berangkat ke Yaman. Allahul musta'an, tadi kasih ilmu. Ya Allah. Sampai tahun 2014 masih ada pertanyaan kayak gini. Allahul musta'an. Nah, sehingga tolong semua pihak memandang segala sesuatu itu dengan pandangan ilmu syar'i, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan memandang sesuatu itu dengan kejahilan, jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan perasaan, jangan dengan akal pikiran semata, dengan ilmu. Ilmu, gunakan ilmu antum barakallahu fikum dalam masalah-masalah yang semacam ini. Masya Allah. Dijawab ini. Nah itu pertanyaannya buahnya seputar tentang masalah ini. Jawab ya, Pak. Jawab. Siapa? Siap enggak? Ya sesungguhnya dari mulai awal sampai terakhir apa yang kita sampaikan ya terkait dengan pertanyaan itu antum ajukan ya, Pak. Tapi nampaknya antum kepengin yang lebih spesial kayaknya. Tenang, tenang. Yang ini dulu. Di tengah-tengah kita salafiyin ada mukhadzilah kecil. Wah, pada Islam baru mukhadzilah kecil ya, Pak. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang gede gitu maksudnya. Kalau kecil kamu juga diurus. Masih kecil juga. Nabilabas, ada mukhazilah kecil yang menyebarkan virus yang hendak membinasakan salafiyin. Loh, katanya kecil, kok membinasakan salafiyin? Ya enggak sih, kecil-kecil. Enggak bakal membinasakan salafiyin. La yadurruhum man khadzalahum. Enggak akan membahayakan mereka yang takhzil kepada mereka. Tapi labas, dia mengatakan jangan ikut-ikutan ngurusi fitnah, nanti dagangan kamu enggak laku. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul rendah dari kecil orang kayak gini ini ya ikhwan. Pikiran dia le dunia. Lah ada apa kalau mengikuti dia? Ya, pikiran dunia. Jangan urusi fitnah, jangan kamu enggak laku. Nanti kalau antum ngurusi fitnah nanti enggak mungkin taklim sama ini. Enggak jualan sama di tempat taklim dia nanti. Nanti kalau antum ikut-ikutan fitnah nanti wah antum terbawa akhirnya enggak taklim sama itu. Kan itu kan lumayan itu. Dagangan di sana tuh biasanya tuh sampai dapat uang 1 juta. Nanti kalau ikutan fitnah kan enggak boleh ke sana. Wah, salah aku dagangannya antum. Astagfirullahalazim. Hah? Ini terlalu rendah tuh dibantah. Tapi subhanallah, yang semisal dengan ini barakallahu fikum itu muncul dari mulutnya orang-orang yang dikatakan sebagai dai. Kalau antum mau saya sebutkan namanya, saya sebutkan namanya. Barakallahu fikum. Orang yang lebih memikirkan yang namanya dunia daripada dakwah, daripada mengurusi umat. Tapi lebih halus. Dia punya ilmu. Mahadharatul kecil tadi itu. Ngapa juga dibantah? Dia mengatakan, ya akhi, ad-da'wahlah rijalwa. Dakwah itu ada tokoh-tokohnya, ada da'i-da'inya kayak ente ini. Nyebut saya dia ketika itu. Masya Allah. Kok nyebut saya? Seperti orang dekat saya kalau gitu ya. Jawabannya iya, dulu. Dakwah itu lah rijalwa. Ada tokoh-tokoh dakwah itu. Kayak antum itu Masya Allah, tokoh-tokoh dakwah. Nafkahi istri itu wajib. Wajib ain. Dakwah itu fardu kifayah. Lebih bagus yang fardu ain daripada fardu kifayah. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Kalau yang bicara semacam ini barakallahu fikum, seseorang yang kawan lama saya yang enggak pernah taklim, mungkin karena enggak punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya orang bodoh. Kan gitu ya? Sudah, antum aja yang dakwah, antum kan jadi ustaz. Saya kan bukan ustaz, kita ngurusi dagangan saya aja lah. Itu kan juga menafkahi, itu kan punya wajib, fardhu ain. Mungkinlah dimaklum. Lah yang ngomong seperti ini itu ustaz juga. Hampir 10 tahun lamanya di Yaman. Hampir. Ya walaupun dulu dia masih murid saya. Tapi ketika ke Yaman duluan dia. Lebih dikenal dia daripada saya. Saya ini kan muridnya Hasyul. Kalau dia menjumpai Syamubil bin Hadi. Yang ngomong orang semacam ini. Tersentak saya. Haji. Ngambil dakwah. Ujung-ujungnya apa ya kan? Ujung-ujungnya sekarang ini jadi orang yang gak beres. Ini menjadi teman akrabnya Dul Kornen di akhirnya. Nah kalau istilahnya itu gabung dengan MLM, hancur dia. Dan betul, dia semangat, semangat sekali ngurusi yang namanya usaha dia, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin itu, masya Allah. Dakwahnya nggak kelihatan. Ujung-ujungnya terjebur dalam fitnah MLM tadi. Itu sekelas ustaz, apa yang ada, yang bukhadil kecil ada, yang apa juga diurusi. Jangan sibuk fitnah ya, akhi. Jakarta itu enggak laku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan satu hal penting yang perlu diambil ibrah. Rata-rata orang-orang yang semacam ini, fanaqidina azakumullah, yang di benak dia memang hanya urusan dunia. Yang dia kejar itu harta. Harta. Mencelok sini yang penting hartanya. Situ yang penting hartanya. Ditahzir oleh siapapun enggak ada masalah. Yang penting di sekitar saya orang yang berharta. Barakallahu fiik. Hati-hati. Dinasihatkan orang-orang yang punya harta tadi itu ya, Bu, ya punya pikirannya jelas. Barakallahu fiik. Wah, tamat panas-panas sih saya, Pak. Pertanyaannya dari kayak bersambut ini, masya Allah nih antum ini. Cepat tanggap dengan pertanyaan yang ada ini. Masya Allah. Bagaimana dikatakan dungu? Lawang gurunya mengatakan tahdir itu ijtihadiyah. Jadi ya enggak apa-apa terima atau tolak. Ini juga demikian ya. Menyatakan bahwasanya tahdzir min ashabil ahwa'i wal bid'ah termasuk perkara ijtihadiyah. Ini juga syansana al-hizbiyyin kadima. Ini syubhatnya Ali Hasan Al-Halabi yang sudah difonis sebagai mubtadi umbal oleh para ulama kita. Ali Hasan Al-Halabi ini ra'sul mukhadzilin. Tokohnya ahlu tahdzil, ahlu tamyi, walaupun dulu dia mengaku sebagai murid Syalbani. Gitu. Mengatakan perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah ya akhi. Yang mungkin bagi saya untuk menolak dan menerimanya. Syubhat semacam ini Allahul Musta'an dimakan mentah-mentah oleh sosok semacam Ja'far Shaleh yang di sana itu, Jakarta itu. Persis plak dengan redaksinya. Ini masalah ijtihadiyah ya akhi. Ngapain juga kita ribut? Antum mengatakan demikian silakan. Antum mengatakan demikian, saya mengatakan silakan, silakan begini. Antum yakin Ali Hasan Hizbi, silakan pendapatnya antum. Saya meyakini dia masih Sunni, itu pendapatnya saya. Ada apa itu berribut? La haula wala quwata illa billah. Fa nabdina azakumullah. Tahdzirnya para ulama al-kibar yang ma'ruf dalam bab ini, berkompeten dalam bab ini dengan hujjah-hujjahnya, itu perkara yang harus diterima, termasuk dalam bab khabarut thiqah, beritanya orang yang terpercaya. Ketika tidak ada dari kalangan ulama lain yang menyelisihinya, maka wajib diterima dengan kesepakatan para ulama. Ketika ada ulama lain yang mentazkiyah, ada khilaf. Yang ini mentahdir, yang itu mentazkiyah. Yang mentahdir membawakan argumentasi, bukti-bukti, keterangan-keterangan, maka yang diambil yang mentahdir, dikarenakan dia memiliki ilmu yang lebih daripada yang mentazkiyah. Yang mentazkiyah tahu secara zahir, yang mentahdir tahu seluk-beluk dia, sehingga dia muqaddam dahulukan. Itu prinsipnya para ulama ulama. Dengan itulah tegaknya prinsip tahdir, tegaknya prinsip hudud, tegaknya prinsip al-wala' wal-bara'. Ucapan semacam ini sekali lagi untuk meruntuhkan prinsip jarh wa ta'dil, prinsip al-wala' wal-bara', prinsip tahdirnya ahli sunnah. Kalau semua itu dikatakan sebagai ijtihadiyah, tidak ada mubtadi' di zaman sekarang. Tidak ada mubtadi' di dunia ini. Ketika dia mengatakan Jam bin Sofwan mubtadi' umbal kafir, itu kan bab tahdzir ijtihadiyah. Diterima tidak apa-apa, tolak juga tidak ada masalah. Sekelas Jam bin Sofwan, nah, akhirnya tidak ada satu orang pun yang dikatakan sebagai mubtadi' umbal. Ini pemahaman sangat batil barakallahu. Yang mirip dengan ini, saya tambahin lagi ya. Berarti memang banyak ya sifatnya mereka ya. Iya, sangat banyak, makanya dikatakan paling berbahaya, lebih membahayakan dakwah salafiyah daripada yang lain. Yang mirip dengan ini, pernyataan yang mengatakan saya tidak akan mentahdir atau menerima tahdir alim kepada fulan kalau tidak ada ijma ulama. Selama ulama masih belum ijma, Syekh fulan belum bicara, Syekh alam belum berbicara, saya tidak akan menerima tahdir itu. Saya tidak akan mentahdir si fulan. Luar biasa. Sekali lagi, ini juga syubhatnya, penyimpangannya. Ali Hasan Al-Halabi Ra'sul Mukhadzili, tantah panjang oleh Syubhat Al-Jabir, menyatakan harus ada ijma ulama. Selama masa ikhtilaf, saya tidak terima. Hada batin. Menyelisih sekian banyak ulama yang ada dulu sampai sekarang, dan itu manhaj baru. Dalam bab tahdzir tidak dipersyaratkan harus ada ijma' ulama, dikarenakan tahdzir, rudud, jarh wa ta'dil itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketika harus sebagian ulama yang berbicara masalah itu dengan ilmu, dengan hujjah, yakfi, cukup. Saya pahami. Kalau seandainya engkau mengatakan harus dengan ijma' ulama, tidak ada satu orang pun yang ditahdzir. Tidak ada seorang pun yang dikatakan hizbi. Bahkan tidak akan ada seorang pun yang dikatakan menyimpang. Dikatakan tidak ada ijma. Pasti ada satu dua saja yang belum bicara. Ini penyimpangan yang sangat mengerikan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Satu orang syekh saja yang alim dalam bidangnya, mumpuni dalam bidangnya, dengan hujjah, dengan argumentasi, mentahdir si fulan, yakfi. Walaupun ada puluhan orang yang kemudian mentakdir memuji dia, ini orang baik, orang begini-begini, enggak dianggap. Yang dianggap adalah alim fulan yang membawakan argumentasi hujahnya untuk mentakdir dia. Paham Bapak Ikhwan? Sekarang ini semua dipermainkan oleh hizbiyyin barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang tidak mau menjelaskan masalah Dzulqarnain dengan alasan di depan kita ada masalah syirik? Masya Allah. Nah, ada syirik, ada kufur, ada bid'ah, ada penyimpangan, ada Dzulqarnain. Paham? Semuanya dibahas oleh salafiyin. Apa yang diperlukan? Dibahas semuanya. Di depan kita ada pembahasan Tauhid dan Sunnah. Naam. Salafi membahas tauhid, membahas sunnah, membahas fiqih, membahas tafsir, membahas adab, membahas akhlak, semua dibahas. Salafi mentahdir dari syirik, dari bid'ah, dari fiqih yang sesat, dan dari Dzulqarnain. Satu daripadanya. Tadi paham ya? Barakallahu fikum. Di antara gejala-gejala penyimpangan yang muncul di zaman sekarang ini, ikhwan fillah jazakumullah, adalah as-sukut, diam, tidak mau berbicara padahal yang dibicarakan sudah jelas permasalahannya dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan masih ada pembahasan yang lebih penting, ada lagi yang mengatakan ya siapa saya harus berbicara, cukuplah yang lainnya itu berbicara, dan ila akhir. Ini awal mula penyimpangan. Dan terlalu banyak contoh-contoh di lapangan. Kalau perlu saya sebutkan fulan, fulan dan fulan akan saya sebutkan. Ini di antara awal mula penyimpangan dia. Tidak pernah mau bicara tentang penyimpangan, tentang orang yang menyimpang. Sama sekali diam. Akhirnya dimakan, dilumat sama mereka. Wallahul musta'an. Masalah Dzulqarnain telah jelas, wadih, gamblang, tuntas. Mutalawin, la'ab, makir. Yang mengatakannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, belum dicabut sampai sekarang, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari dan masyayikh yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada rujuknya, tidak ada tobatnya, semakin banyak makarnya dan segala macam. Wadih gamblang. Yang diam itu sukutun anil batil, syaitanun akhras, setan bisu. Barakallahu Dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam buku yang disebutkan di Al-Majmu' ini, ikhwan. Beliau mengatakan idza ra'aita shakhsan 'alal haqq wal akhar 'alal batil yajibu 'alaika an tansura al-haqq wa tarudda al-batil wa illa fa anta mayyit la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara fahadha min 'alamati intikasi al-qulub au kama qala hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kalau kamu mendapati seseorang di atas al-haq, wadih alal haq, yang lain alal batil, jelas alal batil, maka wajib bagi kamu untuk membela yang hak, menolak yang batil. Kalau kamu diam anta mayyit, kamu kayak orang mati, tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak mengerti mana yang mungkar. Dan itu kata beliau ciri-ciri penyimpangan hati. Benar lagi kamu akan termakan sama mereka barakallahu fiik. Takallam. Ketika kita minta bicara itu bukan kemudian atau bicara terus tentang Dzulqarnain misal dia. Enggak dibikin zikir gitu Dzulqarnain zikir pagi dan petang isinya Dzulqarnain. Enggak. Pas kalam marah-marahin satu kali dua kali kamu sampaikan kepada umat yakfi. Umat tahu bagaimana sikap kamu terkait dengan dia. Dan sampaikan dengan keterangannya para ulama, jangan dari kamu pribadi. Al-Qarnain adalah la'ab mutalawin makir. Itu ucapan Syekh Rabi bin Hadi. Demikian. Selesai. Dan itu ada konsekuensinya. Jangan diambil ilmunya. Jangan engkau belajar sama dia. Tinggalkan dia. Jauhi dia dan segala macam. Dengan konsekuensinya. Wow, jelas. Orang tahu, falas. Jadi. Baru mungkin kamu ulangi lagi ketika ada munasabah, kesempatan yang tepat, ada orang yang belum paham, jelaskan kembali. Sudah, berhenti setelah itu. Sibuk dengan yang lain. Jangan kamu kira ketika para asatidzah atau para ulama mentahdir orang dari fulan, dari alan, antum bayangkan zikirnya adalah fulan tadi. Tidak. Mentahdir Said Qutb. Tidak. Sekali penjelasan selesai, orang paham dengan ilmunya, dengan hujahnya, khalas, yakin. Ilmu lagi selain. Barakallahu fiik. Ifhamu hadza ikhwan fillah na'azakumullah. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang tidak mau mengatakan Dzulqarnain sebagai hizbi, karena Syekh Rabi hanya mengatakan mutalawwin la'ab yamshi 'ala tariq al-halb fil makr. Naam. Saya pribadi juga hanya mencukupkan dengan keterangannya Syekh Rabi bin Hadi. Tidak sampai lebih daripada itu. Saya hanya mengatakan la'ab mutalawwin makir yamshi 'ala tariqatil halabi fil makr. Yakfi. Dan itu cukup untuk menjelaskan siapa dia. Dengan konsekuensi yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Nah, lebih selamat ikhwan fillah langsung. Masyaallah. Dijawab ya, ikhwan. Dijawab? Kalau sudah? Perasaan saya sudah jelas dari tadi. Belum jelas? Hah? Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Terakhir ya? Penutup? Allah ya Fahri. Nama ya Fahri. Di sini banyak sekali pertanyaan yang dinaikkan berkaitan dengan apa yang terjadi di Tegal. Nah, dan berkaitan dengan ustadznya. Barakallahu fikum. Dari tadi yang saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan, itu mayoritasnya ya syubhatnya dia. Enggak cukup. Hah? Enggak cukup. Mestinya orang yang akil, yang cerdas, orang yang betul-betul yuhibbul haq, mencintai al-haq, menggantungkan agamanya pada al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, yakfi. Katanya orang Arab al-halim atau al-labib, yakfi bil isyarah. Orang yang labib, orang yang mulia, cukup dengan dikasih isyarat. Lah ini bukan semata-mata isyarat, kalam. Dikasih sekian banyak pertanyaan, yang itu merupakan kebanyakan syubhatnya dia, dijelaskan dari tadi barakallahu fikum, ya paham. Enggak paham. Ini orang bukan labib. Apa lawannya labib, ya paham? Balid. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah yang ada, kejadiannya sudah terlalu lama. Jangan tuh bayangkan baru kemarin. Loh, kok tiba-tiba begini? Ya, sudah lama, zaman. Mungkin hampir 4 tahun yang lalu lebih. Ada kalau itu. Lama. Terakumulasi. Numpuk. Beberapa waktu yang lalu hampir pecah. Ditembeli lagi. Hampir pecah, ditembeli lagi. Akhirnya pecah juga. Ada kalau itu. Apalagi yang menjelaskannya, yang menyampaikannya, Al-Ustaz, Al-Fadil, Ustazuna, wa Muallimuna, Abu Ibrahim, Muhammad bin Umar Saywet, Hafizahullah Ta'ala, Wara'ah. Itu gurunya sendiri. Gurunya sendiri. Mengerti betul siapa dia dari sejak zaman dahulu. Dan mengikuti perkembangannya dari mulai semenjak zaman dahulu. Didengarkan langsung ceramah-ceramahnya, kaset-kasetnya, jawaban-jawabannya, taklim-taklimnya, langsung didengarkan sama beliau. Bukan laporan sepihak. Didengarkan langsung sama beliau. Kok tahu? Dikarenakan beliau pernah menjawab ini pertanyaan di sebuah daurah. Di sebuah daurah. Ditanya masalah ini, terang-terang beliau menjawab. Saya dengarkan rekamannya. Luar biasa. Luar biasa. Saya sekedar dapat info. Beliau langsung dengarkan. Ini ceramahnya begini, ucapannya begini, dan segala macam begini, dan segala macam begini. Ala ilmin, di atas ilmu beliau bicara itu. Nasihat sekian kali. Nasihat demi nasihat, teguran demi teguran, dan banyak yang dilibatkan. Barakallahu fikum. Beliau dilibatkan, Salukman bin Abdu dilibatkan. Barakallahu fikum. Saya enggak. Barakallahu fikum. Apa enggak cukup? Dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian yang ada di Tegal ini, kehebohan demi kehebohan, kericuhan demi kericuhan, fitnah demi fitnah, enggak cukup. Kalau seandainya aral haq, kalau seandainya beliau itu aral haq, enggak bakal seperti ini. Peristiwa yang ada seperti ini barakallahu fikum, itu dikarenakan ada penyimpangan di dalamnya. Tidak mungkin yang namanya al-haq itu heboh, pecah, ribut. Itu tidak mungkin. Al-haq ya jumaah. Al-haq itu ikhwan mengumpulkan, bukan memisahkan. Barakallahu fikum. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah pernyataannya dalam bukunya Al-Istiqamah, "As-sunnatu maqrunatun bil jamaah." Fayuqal ahlu sunnati wal jamaah kama annal bid'ata maqrunatun bil furqah fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Yang namanya sunnah pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu pasti bergandengan dengan furqah, perpecahan. Sehingga dikatakan ahlul bid'ah. Pahami ya. Kalau seandainya alal haq, tidak mungkin begini. Tidak mungkin begini. Kalau seandainya alal haq, tidak mungkin kemudian muncul sekian banyak orang-orang yang ta'asub kepada beliau. Al-haq itu tidak mengajari ta'asub berseorang. Al-haq itu mengajari ittiba' al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Saya pahami. Kalau alal haq akan muncul daripadanya pernyataan yang bagus, ilmu yang manfaat, durus yang manfaat dan segala macamnya. Tapi tidak ada. Yang ada ialah syubhat muncul satu demi satu, terzalimi. Menggambarkan kepada semua pihak kami terzalimi. Siapa yang menzalimi antum? Tidak ada. Tidak ada. Semua itu pecah ya gara-gara dia sendiri. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan karena adanya penyimpangan, tidak mungkin seperti ini. Kalau semuanya lempeng-lempeng saja, katanya orang Tegalan ya, lempeng-lempeng saja, tidak bakal begini. Kalau yang disampaikan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan hikmah, dengan lembut, dengan ilmiah, tenang. Sebagaimana pondok-pondoknya juga tenang. Sekian banyak marah kisah Al-Sunnah, semuanya tenang, tidak ada masalah apa-apa ya. Begitu muncul penyimpangan demi penyimpangan, syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, goyang seperti ini. Sebagaimana di beberapa tempat-tempat yang lainnya juga mengalami kegoncangan juga. Dikarenakan ada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Maka ifan amtina azakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustazuna wa muallimuna Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Saywid hafizahullah ta'ala wa ru'ah, terkait dengan apa yang ada di tegal ini dan terkait dengan ustaznya, itu perkara hak. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipu daya, semuanya dibangun di atas dasar khibrah, penelitian, ilmu dan upaya yang cukup lama, sekian tahun lamanya diakumulasi, akhirnya enggak tahan-tahan pecah. Barakallahu. Nah, maka mestinya antum itu orang yang cerdas. Yang cerdas. Jangan jadi orang yang belit. Barakallahu. Sebagian pihak Allahumma musta'an, ucapan-ucapannya kurang enggak menyenangkan, yang menunjukkan dia bukan al-haq. Hah? Yang muncul kef al-ustad fulan diusir sama Muhammad Syed. Ini bahasanya kelihatannya kok saya dengar nyebut dia al-ustad, nyebut sama Muhammad, Muhammad Syed. Ustaz Muhammad Syed itu gurunya dia. Gurunya dia. Barakallahu fikum. Tahu siapa dia? Al-Ustaz Muhammad Umar Syed al-Sunnah. Termasuk dai al-Sunnah yang kibar, yang senior di Indonesia. Barakallahu fikum. Ma'ruf dengan salafiyahnya, ma'ruf dengan dakwah sunnahnya, ma'ruf dengan bantahan beliau kepada hizbiyah. Sekarang ini beliau sebagai momok yang sangat menakutkan bagi mukhazilin. Dulu dilulukan sama mereka, begitu beliau balik menyerang mereka, wah menakutkan. Diserang di mana-mana. Wahada muridnya. Muridnya. Barakallahu fikum. La yu'raf birrudud. Tidak pernah dikenal satu kali pun membantah hizbiyyin, membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada. Pernah dengar antum? Wala tu'raf lahul musyarakah ma'ad du'at. Tidak pula dikenal musyarakahnya, tak musyarakahnya, kerjasamanya dengan para da'i-da'i yang lain. La kontak dengan fulan, wala kontak dengan alan, wala punya hubungan baik dengan fulan, wala dengan alan, wala. Sendirian. Barakallahu fikum. Diadakan daurah-daurah masyayikh dan segala macamnya, kadang berhalangan, seringkalinya cuma daurah umum saja. Baru terakhir kemarin saya menjumpai beliaunya, loh, datang. Masya Allah. Tadi enggak bawa kitab juga. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Dan ini sudah lama, sudah sangat lama. Perbincangan-perbincangan terkait dengan beliaunya sudah sangat lama. Barakallahu fikum. Dan sampai di kalangan para du'a, para asatidzah se-Indonesia. Barakallahu fikum. Sudah. Sampai Allah biar. Gimana lagi? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka semestinya bagi beliau faqahullahu ta'ala tahu diri rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Manusia biasa ya, ada salahnya, banyak salahnya. Barakallahu fikum. Yang menegur antum ustadznya antum sendiri, yang menyampaikan nasihat kepada antum ustadznya kamu sendiri. Kamu terima dengan baik, kamu introspeksi diri, yang salah katakan salah dengan jujur, jangan membuat makar, jangan la'ab, jangan membuat fitnah, jangan membuat syubhat, jangan membuat kacau di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Itu semestinya dia. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan saya menasihatkan kepada para ikhwah, yang ada di sekitarnya. Ittaqullah fi anfusikum, bertakwalah kamu kepada diri antum. Ittaqullah fi hadhihi da'wah, bertakwalah antum semua terkait dengan dakwah ini. Jangan antum gantungkan agamamu pada beliau, manusia biasa ya, siapa beliau? Barakallahu fikum. Dan jangan antum menjadi mutabbilun. Tahu mutabbilun? Mutabbil itu mana aslinya kan, yang memukul bendera, yang memukul anu begini. Yani penyemangat. Penyemangati beliau, ya Allah Ustaz, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ana semangat Ustaz, terang Ustaz, begitu. Akhirnya beliaunya tidak merasa ada kesalahan. Tidak merasa ada sebuah perkara yang menyimpang pada beliau. Tidak merasa memiliki syubhat. Kenapa? Adanya mutabilun tadi itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ittaqullah fi anfusikum ya ikhwan. Jangan menjadi mutabil. Kalau antum cinta kepada beliau, sayang kepada beliau, cegah dari kebalimannya, cegah dari kemungkarannya, cegah dari syubhat-syubhatnya. Unsur akhaka zaliman aw mazluma, kata Rasul, bela saudara kamu yang zalim atau yang terzalimi. Kata Rasul, ya Rasulullah, yang mazlum kami tahu, kami bela. Oh zalim, yang zalim bagaimana ya Rasulullah? Dia mengatakan, kamu cegah dia dari kezaliman. Itu membela. Tapi kalau antum menyemangati dia, tenang Ustaz, jangan khawatir, abshir. Mau ma'had, abshir. Masjid, abshir. Yayasan, abshir. Semuanya, abshir. Itu sama dengan antum menjerongkokkan beliau ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saya ibaratkan beliau sedang di tepi jurang ya, di tepi jurang ini. Yang lainnya mengingatkan, istakillah, jurang, jurang, jurang. Salah ini, jangan ke situ, jangan ke situ. Nggak nerima sih. Nggak nerima sih. Nolak semua nasihat yang ada. Masuk dalam jurang. Dikala kita semua sedang menasihati, awas, jangan lewat itu, salah jalur, sini, itu jurang, itu jurang. Ada yang menyemangati, ya Allah Ustaz, lanjut Ustaz, lanjut Ustaz, lanjut, lanjut, ada jurang Ustaz, tenang Ustaz, mau kasur di situ, tak siapkan kasur. Atau aku ingin pengaman, tak siapkan pengaman Ustaz, nyemplung biur. La haula wa la quwata illa billah. Isyhadah ya ikhwan. Apa ini? Antum kalau cinta kepada beliau, nasihati, ditegur, diredam dari syubhatnya. Ya astagfirullah. Untuk apa fitnah semua yang ada ini, untuk apa? Apa fitnah, apa gunanya, apa faedahnya membuat kehebohan di Tegal semacam untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan dakwah? La wallah. Justru dakwah antum di Tegal ini sedang carut marut, sedang disoroti dengan penampilan negatif oleh banyak orang. Jauh sayang, jauh-jauh di sekitarnya antum saja sudah neg. Lihat antum ini. Kurang fase ya, fase itunya ya. Neg lihat antum. Insyaallah. Taqullah ya ikhwan, taqullah fi anfusikum, taqullah fi hadhihi da'wah. Barakallahu fikum. Ana mengucapkan semacam ini lillahi ta'ala. Saya sama beliau tidak pernah ada masalah. Saya sama beliau teman. Barakallahu fikum. Bahkan saya sama beliau masih ada hubungan. Istrinya beliau adik sepupu istri saya sendiri. Ibu mertuanya beliau adalah adik kandung ibu mertua saya sendiri. Tapi yang namanya al-haq yuqal, al-haq itu dikatakan. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam, bukan karena emosi, tapi ini semua bikin nasihat. Barakallahu fikum. La hutang wala syekh. Tidak ada pernah punya masalah. Barakallahu fikum. Taqullahu fi anfusikum ya ikhwan. Antum jaga dakwah ini. Antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan dakwah yang ada ini. Kalau antum menengok ke belakang dakwah di Tegal masa lalu, ya Allah kasihan antum. Nah, di rumah-rumah, rumah ini masuk ke masjid ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang itu tidak boleh. Ya Allah miskin, masakin ya. Dulu enggak sebanyak ini antum ini. Barak litir. Katanya. Barakallahu fikum. Ada kesempatan dikasih sebuah tempat di masjid. Enggak jauh dari sini, antum tahu sendiri. Darul Fikr. Masuk kita pertama. Set, alhamdulillah. Ya Allah, daurah Ramadan. Alhamdulillah, dapat tempat. Ya Allah, terus berkembang, alhamdulillah, dirintis ada masjid ini, ada lembaga ini. disyukuri, jangan dirusak. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, setelah penjelasan Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid hafizahullah dan setelah apa yang saya kita sampaikan dari mulai awal sampai akhir tadi, barakallahu fikum, tidak sepantasnya bagi siapapun untuk kemudian masih larut dalam fitnah ini, masih larut dalam pembelaan yang mematikan atau yang ta'asub seperti yang digambarkan tadi. Mayan tadi. Kalau aku pengin dakwah ini baik, bagus jalannya, barakallahu fikum, cegah beliau dari kemungkaran yang ada, cegah beliau dari syubhat yang ada, tegur, nasihati, barakallahu fikum, terutama di sekitarnya beliau tadi, dan lurus dakwah salafiyah ditegakkan dengan Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan bimbingan para duat, dengan bimbingan para asatidah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kepada beliau secara khususnya, sehingga bisa menempuh jalan yang lurus di atas Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, bukan karena dunia, bukan karena tahta, bukan karena yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.